Mitra Bisnis, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita. Menurutnya, negara yang sukses menerapkan sistem presidensial biasanya tidak menerapkan mekanisme banyak partai seperti kita. Oleh karena itulah, menurut dia, presiden sering tersandra sehingga akhirnya menjadi dealer, bukan leader untuk melobi banyak pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya sih tidak terlalu sepakat dengan Burhanuddin mengenai persoalannya pada partai per se ya. Tapi lebih kepada kualitas dari partai politik itu sendiri. Sebab negara-negara demokrasi presidensial seperti Filipina lebih banyak lagi partai politiknya. Malah ada yang non-partai juga masuk di parlemen. Kemudian juga negara-negara seperti negara lain yang presidensial atau campur. Seperti di Perancis misalnya juga. Jadi pokok persoalannya adalah memang kelemahan demokrasi kita secara keseluruhan dan praktek presidensial sistem ini pada partai politiknya sendiri itu sendiri. Mau sedikit, mau banyak, kalau kualitas partai politiknya seperti kita ini, maka tidak akan pernah bisa membangun demokrasi yang berjalan. Nah, yang saya maksud dengan kegagalan partai politik ini adalah pertama-tama di dalam membentuk dirinya sebagai organisasi yang akan memegang pemerintahan dan memegang legislasi, legislative power. Dari situ sudah kelihatan bahwa partai politik selama pasca reformasi di Indonesia ini masih tetap kualitasnya tidak lebih bagus daripada sebelumnya atau malah terjadi degradasi. Jadi bukan soal banyaknya. Kalau Anda lihat jumlah, semakin kesini semakin sedikit kan. Nah, tetapi kualitas partai sendiri dalam misalnya satu, organisasi sendiri. Yang kedua, dalam kualitas yang direkrut. Ketiga, produk dari partai itu termasuk yang menjadi parlemen dan menjadi anggota dalam kabinet. Belum lagi produk-produk parpol yang lain. Nah, inilah yang di daerah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan tidak jalan. Sebab kalau partainya bagus, berkualitas, dan accountable kepada publik, sebanyak apapun masih bisa diatur oleh mekanisme yang dibuat oleh mereka sendiri. Yang terjadi sekarang ini kan tidak bisa diatur oleh mekanisme mereka sendiri. Anda sudah bikin misalnya saja set up. Apa gunanya? Itu kan gunanya untuk mengontrol sehingga suara yang banyak itu menjadi satu. Atau kumpulan, yaitu partai-partai yang mendukung pemerintah. Ternyata kan enggak, seperti PKS, seperti P3, atau partai yang lainnya itu malah melakukan persoalan-persoalan yang mengganggu soliditas dari partai pemerintah yang didukungnya. Itu contoh-contohnya, Mas. Jadi saya tidak setuju secara prinsipil bahwa banyaknya partai itu menjadi masalah. Yang saya sepakat adalah kualitas partai politik di Indonesia itu tidak pernah mengalami satu peningkatan seperti ya sejak semula ya begitu itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kualitas dari partai kita, Pak? Apakah dari syarat pembentukan partai atau seperti apa? Ya syaratnya bisa banyak, Mas ya. Pertama tentu kuat aturan main. Misalnya saja kalau aturan mainnya memberikan terlalu banyak kebebasan siapa yang bisa direkrut menjadi anggota parpol atau anggota parlemen, calon, juga akan merusak. Misalnya juga pengkaderan, sistem pengkaderan tidak dilaksanakan. Ya. Yang kedua juga persyaratannya dari masyarakat sipil sendiri. Masyarakat sipil sendiri harus mengontrol yang namanya partai-partai politik itu. Sebab pada akhirnya, Mas, yang menentukan eksekutif legislatif itu bukan masyarakat sipil, tetapi partai-partai politik. Yang akan menghasilkan presiden itu bukan masyarakat sipil, tetapi masyarakat politik atau organisasi politik. Nah, kalau ini tidak diawasi sejak awal, ya kacau. Misalnya si A baru saja, ya selesai jadi artis, kemudian tiba-tiba karena dia populer, nongol jadi anggota DPR. Atau nongol jadi anggota kabinet. Modalnya cuma satu, popularitas. Pasti hancur negara ini. Tapi bagaimana Bapak menilai sistem pemerintahan kita sendiri saat ini? Karena banyak pihak mengatakan kita sudah kabur dari esensi sistem presidensial dan cenderung menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Iya, di Indonesia kan hampir tidak bisa dikatakan yang murni dan itu tidak ada masalah campur-campur. Yang penting apakah yang di sistem yang diciptakan itu memang konsisten dengan yang diinginkan apa enggak. Misalnya Anda menginginkan sistem demokrasi parlementer yang ada koalisi koalisi di dalam pemerintahan. Itu kan bagus-bagus saja kalau jalan. Nah, kalau tidak jalan itu kan pertanyaan, kenapa tidak jalan? Apakah karena jumlahnya banyak? Saya kira bukan itu. Ya, karena kualitas partai-partai itu yang kacau balau, sehingga mereka itu tidak bisa dikontrol. Ditambah lagi oleh mungkin kualitas pemimpin kita sendiri yang tidak mau mengontrol dan tidak bisa mengontrol. Demikian politisi AS Hikam. Saya Wendy Lim.